Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, ini ada juga namanya teknik 3M ya. Nah, karena kita pandemi ya, kita ikut-ikutan aja 3M ya. Tapi 3M-nya ini bukan 3M pandemi ya. Ada teknik releasing. Apa? M pertama, mengaku. Rupanya emosi ini harus kita akui. Caranya mengaku. Boleh gak ngaku sama pasangan hidup? Boleh. Ya. Boleh gak ngaku sama teman? Boleh. Boleh gak ngaku sama bapak ibu guru? Ya, bu guru, wali kelas misalnya ya. Maaf ya bu, ini anakku ini gak tahu kenapa. Kok susah banget dibangunkan. Barangkali dia sakit bu. Nah, itu boleh kan mengaku. Ya kan? Boleh ya? Ya. Aduh saya sedih bu. Nah itu bolehlah mengaku. Hanya terkadang sekarang mengaku sama orang ya, satu agak susah nih ketemunya. Satu, kedua mengaku juga sama orang-orang itu gak boleh sembarangan. Siapa tahu tidak amanah. Mau mengaku sama pasangan hidup pada sibuk. Maka mengaku sama siapa sebetulnya yang paling powerful? Yaitu mengaku pada Allah. Ya Allah saya takut ya Allah. Ya Allah saya sedih ya Allah. Ya Allah, saya kesel. Ya Allah, saya marah. Ya Allah, ya Allah. Ya, gitu. Ya, saya jengkel sama bapaknya anak-anak, misalnya gitu ya. Ya, saya masih sedih pagi-pagi dia udah pergi. Ya Allah, ya itu kita mengaku. Tapi kalau mengaku doang, itu nanti jadinya mengeluh. Hati-hati, karena apa yang dikeluhkan bisa datang. Jadi setelah mengaku apa Bu Aisyah? M berikutnya adalah mengangkat. Nah di sini, ya Allah angkat sedihku ini, ya Allah angkat keselku ini, ya Allah. Di sinilah teknik-teknik nafas panjang, istighfar, istirja, tahlil ini dipakai. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astaghfirullahaladzim. Jadi angkat, ya Allah, angkat sedihku ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Lalu ulang kali, berulang kali, sampai rasanya udah enak, ya. Setelah itu, M berikutnya nanti, ya, ini ya, kita pakai dulu teknik bernafas dalam, ya, berkali-kali. Ini cara umum, ya, mengangkat, ya, cara umum, bernafas dalam, ya. Hanya kita, karena kita sudah diajarkan dari kecil sampai sekarang, diminta istighfar, astagfirullahaladzim. Karena pada saat kita istighfar itu terjadi ya proses respirasi juga ternyata. Mengeluarkan karbon dioksida yang banyak, setelah itu hidung akan tarik oksigen. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Ini keutamaan istighfar tuh banyak banget hadisnya. Dan di Quran juga banyak ya. Kita ambil satu hadis saja ini, Masya Allah. Sudah tiga keutamaannya. Kalau kita anggap sekarang ini sulit, masa-masa ini sulit, kita disuruh rutin baca istighfar. Nabi menjanjikan Allah memberi solusi atas setiap kesulitannya. Sudah istighfar, jangan mikir dulu. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Kita mikir dari analisa itu, analisa kita tuh mentok. Jadi istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Kalau kita anggap ini masalah, ya, anak-anak masalah, sudah istighfar dulu. Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita menganggap rezeki ini tersambat, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, barangkali ibu-ibu melihat anak-anak, ya, ibu-ibu melihat merasa anak-anak gak optimal nih BJJ-nya, ibu istighfar aja dulu, bu. Kenapa ini tadi rezeki dari jalan tak terduga Allah kasih? Karena yang memberikan rezeki ilmu itu Allah. Allah yang maha mempunyai ilmu. Ya, alimul ghaib wa syahada. Allah yang maha memberikan kecerdasan. Ya, Allahu ya rasyid. Termasuk juga rezeki apa? Rezeki kesehatan. Ya. Pun kalau kita saat ini sedang sakit, disuruh perbanyak istighfar, supaya Allah memberikan ya kepulihan. Ya. Pun kalau kita juga lagi gak punya uang, kita suruh perbanyak istighfar. Jangan mikir pinjam uang siapa, minta sama siapa, istighfar aja dulu. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki dari jalan tak terduga. Karena Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kaya, dan Allah yang maha mengayakan. Ya? Nah ini, kok gampang banget Bu Aisyah? Iya, itu enaknya Islam, gampang banget. Kenapa? Karena kalau tadi kan kita udah belajar, kalau batang otak tegang, otak mamalia tegang, ilmu lain tuh lupa. Insya Allah istighfar gak lupa. Sama tarik nafas gak lupa. ya kan? Nah, ini makanya segeralah istighfar ya. Dan M ketiga ya meminta. Baru di sini doa, ya Allah, saya mohon ya Allah, kuatkan diriku ya Allah. Kasih kesabaran ya Allah, kasih lemah lembut ya Allah, bicara pada anak-anak ya Allah, kan gitu. Dan doakan juga anak-anak kita, ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya ya Allah. Ya Alimul Ghaib wa Syahada, Engkau yang memberikan ilmu. Memang anak-anak dengar ya pelajaran dari Bapak Ibu guru, tapi dia bisa dapat ilmunya dari mana? Dari waktu dia bermain, dari waktu dia nonton film kah, atau dari waktu dia bertengkar dengan saudaranya, itu juga dapat ilmu di situ. Ya. Jadi sekali lagi, ini kesimpulannya, teknik ya, saya katakan ini cuma sedikit teknik dari banyak teknik. Nah, karena ini pandemi, supaya ingat juga 3M, maka kita mengaku, ya, mengangkat, dan juga meminta, Masya Allah. Ya. Gunanya apa, Bu Aisyah? Gunanya supaya kita itu tadi levelnya jadi mutmainnah. Kita ikhlas. Dan apa yang terjadi, nanti tubuh ini sehat, karena nanti dari otak nih, ada sistem saraf yang jalan ke badan ini nih kayak kabel listrik ini. Kalau bunda misalnya tadi courageous, semangat, dia kan turun nih, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Badannya semangat, jadi sehat. Hah? Tadi apalagi misalnya, acceptance, menerima, bersyukur, bersyukur, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Makanya badannya bersyukur. Kan enak ya? Ya, damai, damai, damai, damai, damai. Badan ikut damai, sel-sel tubuh ini ikut damai. Gen-gen ya, gen-gen yang ada di sel-sel, di inti sel itu juga ikut damai, Masya Allah. Tubuh manusia bukan hanya badan seluler, dia ada badan ya bioplasmiknya. Ada nur, ada cahaya, ada gelombang elektromagnetik yang keluar dari tubuh. Dari mana, Bu Isa? Ya, keluarnya dari pembuluh meridian. Ada di bawah kulit ini. Diproduksi dari mana? Dari sel tubuh, terutama yang organel mitokondria. Sel ini ya ada miliaran di tubuh. Karena tubuh manusia ada gelombangnya, maka kalau bunda semangat, ini akan nular, semangat, semangat. Bahkan satu rumah ikut semangat. Kalau bunda kesal, kesal, kesal, kesal, kesal ya. Kenapa sih kita lagi, Bu Aisyah, ibu, ibu, ibu? Ya, karena ya energinya anak atau sinyalnya anak sama dengan ibunya. Persis, dia satu provider. Makanya itulah kenapa ibu-ibu yang banyak belajar. Ya, enak loh jadi ibu ya, Masya Allah. Bu Aisyah, saya capek banget, Bu Aisyah. Saya kurang enak banget. Udah istirahat aja, Bu. Istirahat sebentar. Ya. Bilang sama anak, bilang sama suami. Supaya apa? Supaya ibu waktu di kamar naikkan level emosinya. Istirahat, seperti itu. Ya, nah, mudah-mudahan ini bisa ya sama-sama kita ingat kembali. Saya kira ibu-ibu juga sudah tahu, ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf lahir batin.